Boleh tepuk tangan untuk Lesti dan Inul Daratista. Sebelumnya juga tadi ada Mas Idayu berduet bersama dengan Danang dan juga ada Iis Dahlia dengan Syiha. Iya. Makasih Mbak Inul, Lesti. Terima kasih. Good luck ya buat Lesti malam hari ini. Good luck juga buat Syiha dan juga Danang karena mereka telah menuntaskan penampilan mereka di malam pertama. Betul. Dua lagu tadi dinyanyikan di awal. Ada yang slow, ada yang upbeat. Lalu terakhir berdua dengan komentator. Iya. Satu langkah lagi untuk menuju malam kemenangan. Danang Indonesia, Lesti Indonesia dan Syiha Malaysia mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Betul sekali, dan di antara mereka siapapun nanti yang akan mendapatkan juara ketiga, mereka